Mitra bisnis, pemerintah akan memberikan sertifikasi halal makanan dan minuman secara gratis, namun hanya khusus bagi sektor UKM saja. Untuk membicarakan masalah itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, bagaimana Anda melihat ketentuan ini? Ya, semua orang nanti akan ngaku UKM dong. Yang dilakukan adalah perusahaan besar, dia bikin UKM-nya di depan sebagai frontingnya. Sehingga kemudian yang terjadi dengan begitu, kalau ditanya ini produk ini buatan perusahaan besar, enggak, ini UKM kita. Kan kemudian terjadi dispute, saya bilang ini hal-hal yang sama dengan pembatasan BBM gitu. Kalau Anda mau cari kebijakan, buat kebijakan yang applicable, gampang, dan transparan gitu. Kalau Anda kemudian bilang, yang UKM nanti gratis, ya semua orang nanti akan bikin UKM, produknya atas nama UKM-nya. Ya tergantung tentunya kalau biayanya mahal. Kalau biaya sertifikasinya nggak terlalu mahal sih dia akan terus aja. Perusahaan besar nggak akan ada pengaruh. Lalu sebenarnya yang disebut UKM ini seperti apa kriterianya, Mas? Sekarang ini nggak jelas tergantung karena definisi Anda, definisi antara Bank Indonesia, Departemen UKM, BPS itu berbeda satu sama lain. Kalau Anda bicara mengenai UKM di BPS itu berdasarkan jumlah tenaga kerja. 1-19 itu perusahaan kecil, 20-99 itu menengah. Kalau berdasarkan bank itu berdasarkan kredit, aset 500 juta ke bawah. Ini yang kemudian akhirnya definisinya bisa berubah, bisa berbeda-beda. Anda nggak punya satu unified Departemen Koperasi UKM punya definisi yang lain lagi. Kalau Anda nggak punya satu definisi yang unified, yang satu, yang tunggal, maka kemudian nanti akan bisa dimunculin. Semua orang kan sekarang bikin UKM. Jadi kalau mereka kemudian mau mikirin gimana caranya supaya UKM ini nggak kena sertifikasi melalui itu. Tapi apakah dalam perekonomian definisi UKM itu ada bermacam-macam, Mas? Sebetulnya enggak, kalau di luar itu satu definisi. Di sini kan setiap kantor itu selalu bikin aturan, jadi problem kan. Untuk satu hal yang sama, semua orang bikin sama. Di Indonesia, coba Anda kalau bicara mengenai climate change, departemen mana sih yang enggak terlibat, semuanya bikin climate change. Kalau Anda bicara mengenai sekarang yang lagi rame, social security, semua departemen terlibat. Problem di kita kan selalu koordinasi, semuanya bikin tapi enggak ada koordinasinya gitu. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.